Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan daras pelajaran kita mengambil faedah dari risalah yang sangat ringkas Al-Qawaidul Arba yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Risalah yang memberikan atau menjelaskan kepada kita kaidah-kaidah yang muhimmah, kaidah yang sangat penting berkaitan dengan bagaimana kita memahami at-tauhid wa syirik. Perkara yang paling mendasar dalam ajaran agama dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari risalah Al-Qawaidul Arba kita telah melewati beberapa poin yang disampaikan oleh beliau, bagaimana beliau mengawali risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bagaimana beliau menunjukkan sebagai sosok seorang dai yang memiliki kelembutan yang diwujudkan dalam doa-doa yang beliau tujukan kepada kita semuanya. Doa yang sangat agung, doa yang sangat berkualitas, di mana beliau mendoakan mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang selalu atau berada dalam perwalian Allah, menjadi wali-wali Allah di dunia dan di akhiratnya. Bagaimana beliau mendoakan kepada kita agar kita menjadi orang yang selalu barakah, ini selalu kita berkah dimanapun kita berada. Dan bagaimana beliau mendoakan kepada kita untuk menjadi orang yang memiliki faktor-faktor kebahagiaan. Ketika kita diberi, bagaimana kita pandai bersyukur. Ketika kita diuji, bagaimana kita pandai bersabar. Ketika kita tergelincir dalam perbuatan kemaksiatan, bagaimana kita segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengawali dengan mukadimah dalam rangka mengantarkan poin-poin dalam Al-Qawaidul Arba, yaitu mukadimah tentang milah tauhid, dengan membawakan ini sosok Imamul Muwahhidin Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang memang memiliki posisi yang strategis di antara agama-agama besar pada saat itu yang berada di lingkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrikin, yang mereka semuanya menisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melepaskan diri keterikatan Ibrahim dengan mereka semuanya karena Ibrahim seorang muslim yang muwahhid. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Kemudian bagaimana beliau menjelaskan kepada kita setelah membawakan tentang milah tauhid, milah Ibrahim itu milah tauhid, milah hanifiyah. Beliau mengingatkan kepada kita poin penting bahwa keberadaan kita di dunia sekarang ini semata-mata tujuannya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudkan dengan beribadah kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beliau telah tegaskan kepada kita bahwa ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali bersamanya adalah tauhid, sehingga tidak dikatakan ibadah kecuali ibadah yang tegak di atas yaitu asas tauhid. Dan sebagaimana beliau jelaskan bagaimana rusaknya ibadah ketika bercampur dengan kesyirikan, sebagaimana rusaknya rusaknya taharah ketika dia kemasukan al-hadath atau terjadi hadath pada dirinya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau mengingatkan kepada kita tentang bahaya kesyirikan. Bagaimana bahaya syirik apabila menimpa dalam kehidupan seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sangat pentingnya seorang dia mengenal hakikat tauhid dan hakikat syirik, yaitu dengan cara mengenal empat kaidah yang akan beliau bawakan dalam rangka mengantarkan kita memahami apa itu hakikat syirik dan bagaimana hakikat ini tauhid. Al-qaidatul ula, dan telah kita sampaikan bagaimana Rasul, bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan kepada kita tentang hakikat tauhid, yang diawali bahwa bertauhid itu tidak cukup dengan sekedar punya keyakinan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya berkeyakinan tentang rububiyah Allah ini dimiliki oleh semua para makhluk seandainya mereka jujur dengan hati nuraninya, seandainya ada di antara para makhluk yang mereka menampakkan pengingkaran mereka terhadap rububiyah Allah, sesungguhnya itu adalah mimbabil kibr, disebabkan hanya semata-mata karena kesombongan mereka. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Fir'aun yang dia mengatakan tentang dirinya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, dan dia menegaskan malakum min ilahin ghairi, tidak ada ilah bagi kalian selain diriku, sehingga dia telah mengklaim rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Akan tapi sesungguhnya bagaimana kata Allah SWT tentang hati kecilnya Fir'aun, wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa, sesungguhnya jiwa mereka, jiwa Fir'aun, benar-benar meyakini tentang Allah yang didakwahkan oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam hanya karena zulman wa uluwa, kezaliman dan keangkuhan Fir'aun yang membuat dia seakan mengingkari apa yang disampaikan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Oleh karena itulah beliau menegaskan dengan kaidah yang pertama bahwa tidak cukup bertauhid itu hanya dengan pengakuan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita jelaskan kemarin, hakikat tauhid adalah menyatukan tiga bentuk tauhid yang sesungguhnya hakikat tauhid hanya satu, yaitu tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Akan tetapi para ulama kemudian menjelaskan tentang tiga perkara tauhid dalam rangka memudahkan seseorang berkaitan dengan hakikat tauhid. Karena banyaknya ini orang-orang yang mereka telah tergelincir dalam kesalahan dalam perkara tauhid ini, sehingga perlu dimudahkan dengan lebih merinci. Dulu ikhwani fillah, tidak ada ilmu nahwu, tidak ada ilmu sharaf, di zaman Rasulullah SAW tidak ada daurah bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sorof, tidak ada dikasihkan daurah bahasa Arab. Karena mereka langsung sudah benar dalam berbahasa Arab, tanpa diajari tasrif, tanpa diajari kini nahwu. Tetapi ketika berkembang masyarakat, kaum muslimin, banyaknya orang-orang ajam yang sudah kemudian masuk Islam, dan kemudian mulai rusak tata bahasa Arab, banyak orang yang mereka keliru, tergelincir dalam berbahasa, maka para ulama mereka memunculkan kaidah-kaidah bagaimana agar berbahasa Arabnya itu enggak rusak, agar berbahasa Arabnya itu dia benar. Sehingga hakikatnya adalah sekedar untuk mengantarkan bagaimana berbahasa Arab yang benar. Demikian juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah menjelaskan kepada para sahabat ini tauhid rububiyah, ini tauhid uluhiyah, ini tauhid asma sifat, tidak. Ketika mereka diajak untuk la ilaha illallah, diajak untuk mereka bertauhid, mereka langsung faham, mereka langsung tahu bagaimana hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu. Akan tapi berkembangnya waktu, berjalannya waktu dan banyaknya para pemimpin yang menyesatkan, yang melontarkan berbagai macam syubhat, maka perkara yang sangat jelas ini menjadi rancu, menjadi kabur di tengah-tengah ini masyarakat kaum muslimin. Sehingga para ulama perlu mengangkat, perlu menjelaskan dan perlu membuat kaidah-kaidah bagaimana mereka faham hakikat tauhid yang dimaksudkan dalam seruan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya tauhid ya tauhid uluhiyah. Bagaimana seorang hamba mereka totalitas menjadikan seluruh amal ibadahnya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ikhwani fillah, ternyata mulai banyak orang tergelincir sehingga mereka menyangka baru berada dalam tataran tauhid rububiyah, dia telah menyangka dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian para ulama mengajarkan di kapan seorang telah dikatakan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ajarkan kaidah yang pertama bahwa orang-orang musyrikin Quraisy mereka adalah orang-orang yang mereka telah menetapkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Annal kufar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah al-Khaliq al-Mudabbir. Orang-orang musyrik yang diperangi Rasulullah sallam itu bukan orang ateis, bukan orang yang mereka tidak percaya kepada Allah, bukan orang yang mereka tidak meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, akan tapi bahkan mereka menetapkan tentang Allah bahwasanya Allah al-Khaliq, Allah al-Mudabbir. Dalilnya telah kita baca, telah kita sampaikan. Artinya, beliau ingin menegaskan bahwa kalau seseorang dia hanya baru dalam tataran mengakui, meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatan Allah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razik, Al-Muhyi, Al-Mumit dan seterusnya yang berkaitan dengan af'alullah, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ini belum dikatakan bertauhid. Sampai kemudian muncul dari dirinya itu yakni af'alul ibad, perbuatan hamba yang totalitas dia memberikan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada af'alullah yaitu yang berkaitan rububiyah Allah, ada af'alul ibad, ini yang dituntut dari tauhid la ilaha illallah, yang dituntut adalah af'alul ibad. Bagaimana hamba dia mempersembahkan totalitas amaliyah ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dia dikatakan orang yang mereka telah bertauhid. Dan kemudian ketika para ulama, sebagian ulama mendefinisikan tauhid semata-mata dengan menyebutkan tauhid uluhiyah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya, karena orang yang mereka telah mewujudkan tauhid uluhiyah otomatis dia telah mewujudkan tauhid rububiyah. Karena tidak mungkin orang yang mereka menetapkan Allah satu-satunya zat yang disembah, kecuali Allah satu-satunya zat yang memiliki rububiyah. Demikian pula Allah disembah dan Allah satu-satunya yang disembah karena Allah pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Sehingga dalam tauhid uluhiyah sekaligus terkandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah adalah dengan tauhid uluhiyah hubungannya adalah dalilu talasum, dalil yang melazimkan. Maksudnya orang yang telah mengakui tauhid rububiyah itu seharusnya kelazimannya dia kemudian menetapkan tauhid uluhiyah karena dia telah meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurus alam jagat raya, memberikan rezeki. Kalau ini sudah diyakini seperti itu, harusnya kelazimannya itu dia mewujudkan tauhid uluhiyah. Akan tapi kenyataan dalam praktek kehidupannya enggak begitu. Berapa banyak orang mereka telah meyakini rububiyah Allah, kemudian mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Oleh karena telah Allah katakan, وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Berapa banyak orang mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengimani Allah, sedangkan mereka musyrik. Yang dikatakan para ulama, يُؤْمِنُونَ بِرُبُوبِيَةِ اللَّهِ. Mereka mengimani rububiyah Allah, وَيُشْرِكُونَ فِي أُلُوهِيَتِهِ. Dan mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kedua, al-qaidatul tsaniyah, kaidah yang kedua, ini beliau menerangkan tentang hakikat di mana syiriknya mereka, hakikat syirik yang mereka lakukan. Kalau kaidah yang pertama, beliau ingin menegaskan bahwa kita enggak cukup dan bukan dan belum dikatakan bertauhid kalau hanya dia meyakini tentang rububiyah Allah. Dan ini ikhwan targetnya antum harus bisa merubah pandangan masyarakat tentang makna kalimat la ilaha illallah. Selama ini kalimat la ilaha illallah diterjemahkan dengan makna-makna rububiyah. La ilaha illallah, tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Kalau anak-anak TK dulu diajari mboten wonten pangeran kecuali namung Allah, pangeran. Ini adalah makna rububiyah. Dan ini tidak benar. Sehingga ketika dia ditanamkan dengan makna yang salah seperti itu, ikhwan, dia tidak merasa musyrik ketika dia datang ke kuburan minta-minta, ketika dia datang ke tempat yang dianggap keramat dan minta-minta, ketika dia minta perlindungan kepada jin-jin yang dianggap mengganggu. Karena menurut dia, ini tidak menyalahi daripada la ilaha illallah. Yang penting dia sudah berkeyakinan, Allah itu satu. Satu-satunya yang mencipta, yang memberikan rezeki. Inilah bahayanya ketika seorang dia salah di dalam memaknai kalimat la ilaha illallah. Sehingga dakwah Anda, target yang paling utama bagaimana merubah makna yang keliru di tengah masyarakat tentang kalimat la ilaha illallah dengan makna-makna rububiyah menjadi Anda fahamkan dengan makna-makna uluhiyah. Adapun kaidah yang kedua, beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang hakikat syiriknya kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan khususnya dengan kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Mereka ketika datang ke kuburan para wali, lalu mereka meminta-minta kepada arwah para wali, atau mereka menjadikan arwah para wali sebagai bentuk wasilah untuk bisa mengangkat hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari pemikiran bahwa kami Kami adalah hamba-hamba yang banyak dosanya, yang bergelimang dengan dosa dan maksiat kotor. Sedangkan para wali adalah hamba-hamba Allah yang bersih, yang suci, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ketika berusaha untuk mendekatkan diri kepada para wali dengan harapan para wali ini nanti akan mengangkat dirinya dan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berangkat dari kias yang salah, kias yang batil, berkaitan dengan bagaimana manusia mendekatkan diri kepada manusia yang lainnya, para penguasa di antaranya, melalui para perantara-perantara penguasa tersebut. Maka beliau ingin tunjukkan bahwa seperti itu adalah kesyirikan. Dan yang seperti itu merupakan kesyirikan. Dengan beliau bawakan bagaimana kenyataan masyarakat Quraisy yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat perbuatan mereka itu apa? Perhatikan hakikat perbuatan mereka itu bagaimana sehingga mereka dikatakan musyrik. Maka kaidah yang kedua beliau katakan annahum yaqulun, mereka mengatakan ma da'awnahum, tidaklah kami berdoa kepada para sesembahan itu, dan wa ma tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami bertawajuh, yaitu menghadapkan hati dan menghadapkan jiwanya kepada para sesembahan itu, illa li talabil qurbah wasyafa'ah, kecuali semata-mata dalam rangka mencari kedekatan dan mencari syafaat, mencari kedekatan dalam rangka untuk supaya dia dikenal dan dia bisa dianggap dekat dengan para wali-wali yang mereka datangi itu. Kalau sudah dekat dengan para wali, diharapkan nanti para wali ini akan mengangkat hajat-hajatnya dan mengangkat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka untuk mencari syafaat dari mereka, meminta syafaat mereka agar mereka nanti memberikan syafaat kepadaku. Kalau ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini yang mereka inginkan dari perbuatan mereka ketika mendatangi para wali itu, ketahuilah sesungguhnya inilah hakikat perbuatan musyrikin pada zaman Rasulullah SAW. Kalau itu yang Anda inginkan dengan perbuatan Anda, itulah hakikat perbuatan musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Perhatikan ayatnya. وَالَّذِينَ تَخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai aulia, maksudnya sebagai sesembahan-sesembahan. Apa yang mereka katakan ketika mereka melakukan berbagai macam sesembahan kepada para sesembahan itu? Yang mereka berdoa, memberikan sajad, yang mereka bertakarub kepada para aulia yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidaklah berdoa kepada mereka, menyembah mereka, kecuali semata-mata agar mereka itu bisa mengantarkan kami dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga, sebagaimana dikatakan Syaikh Saleh al-Syaikhwan, lihat, perhatikan, orang-orang musyrikin ketika melakukan penyembahan kepada alihah yang mereka sembah itu, bukan dengan keyakinan yang mereka sembah adalah al-alihah istiqlaliyah. Bukan mereka itu sesembahan yang murni, yang bebas, yang mandiri. Seperti Allah mandiri, menegakkan segala urusan. Allah mampu atas segala-galanya, sehingga disembuh secara mandiri. Allah adalah zat yang memang layak disembah. Mereka ketika menyembah para sesembahan itu, mereka sama sekali tidak punya keyakinan sedikit pun tentang sesembahan mereka itu seperti yang mereka yakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sekarang ada sekelompok orang yang mereka menyembah di antara para makhluk, katakanlah wali, lalu mereka punya keyakinan tentang para wali-wali ini, dia memiliki kekuasaan, sebagian kekuasaan seperti yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ini lebih jelek. Ini menunjukkan lebih rusak keyakinan mereka dibandingkan dengan keyakinan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka hanya menginginkan kedekatan, yang diharapkan nanti mereka akan mengangkat hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang sekarang dia datang kepada kuburan para wali, mendatangi kuburan-kuburan para wali dengan alasan tadi, "Mas, saya ini orang-orang kotor yang banyak dosanya. Sedangkan para wali itu orang-orang suci yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin dong saya bisa langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus pakai perantara orang-orang suci yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini." Maka kalau itu yang dilakukan oleh orang tersebut, maka katakanlah perbuatan Anda itu plek persis dengan perbuatan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten benten blas. Sama persis plek, enggak ada bedanya. Justru itulah hakikat perbuatan musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya bedanya orang sekarang itu mengucapkan la ilaha illallah, orang dulu menolak. Orang dulu menolak la ilaha illallah karena faham, karena tahu kalau menerima itu nanti konsekuensinya begini. Sehingga mereka ketika diajak qulu la ilaha illallah, ucapkanlah kalian la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Dan mereka katakan, aja'alal aliyata ilahan wahidah, apakah kemudian kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Inna hadzal syai'un ujab, ini ada perkara yang sangat mengherankan. Mereka tahu kalau menerima la ilaha illallah, konsekuensinya harus melepaskan semua al-alihah yang mereka sembah selama ini. Kemudian hanya menjadikan ilah itu satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka membantah dan mereka mengingkari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi orang sekarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berulang kali, ratusan bahkan ribuan kali, dan menunjukkan tidak fahamnya, tidak dong dengan kandungan kalimat tersebut, sehingga antara perbuatan dia dengan ucapan dia enggak nyambung. Enggak nyambung. Karena tidak faham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat ini menuntut digugurkannya semua, ditolaknya semua jenis sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan kalimat tauhid kecuali mengandung dua rukun yang harus dimiliki dalam kalimat tauhid ini. Rukun yang pertama la ilaha an-nafyu. Rukun yang kedua ilallah al-isbat. Berkumpulnya antara an-nafyu wal isbat, inilah tauhid. Inilah tauhid. Tidak dikatakan tauhid ikhwan kalau tidak berkumpul dua rukun ini. Nafyu saja, nafi saja ateis. Dia mengingkari seadanya ilah secara total, la ilaha. Ini ateis. Ilallah, hanya Allah bisa menjadi wahdatul wujud. Ini semuanya dianggap Allah. Semuanya adalah Allah. Wahdatul wujud. Sehingga tidak dikatakan tauhid kecuali menggabungkan antara mengembangkan dua rukun ini, an-nafy wal isbat, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika seorang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus menggugurkan semua al-alihah al-batilah, kemudian menetapkan satu-satunya ilah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu telah kita sampaikan pula bahwa satu-satunya makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ini satu-satunya makna kalimat yang benar dari kalimat la ilaha illallah, selain makna kalimat ini salah. Selain makna kalimat tersebut adalah salah. Karena kalimat ini menuntut seorang untuk membatalkan semua al-alihah, semua sesembahan, kemudian hanya menetapkan satu sesembahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Annahum yaqulun, mereka mengatakan, ma da'awnahum, tidaklah kami melakukan berbagai macam doa-doa kepada para sembahan itu kecuali dalam rangka talabil qurbah, dalam rangka untuk mencari kedekatan. Dalilnya, walladzina takhadhu min duni awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ikhwan fillah, ketika mereka mengadakan perbuatan seperti itu, mengangkat wasilah di kalangan para makhluk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah ikhtilaf antara muwahhidin dengan musyrikin. Muwahhidin, dia tidak menjadikan sekutu bagi Allah sama sekali, dan termasuk tidak mengadakan wasilah, tidak mengadakan perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para makhluk. Adapun musyrikin, mereka mengangkat perantara di kalangan para makhluk untuk mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, innallaha yaqumu bainahum fima hum fi yakhtalifun. Allah nanti yang akan menghukumi di antara mereka yang berselisih di hari kiamat kelak. Kemudian Allah tutup dengan kalimat, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk orang yang ini kadzib, orang yang dusta lagi ingkar. Para ulama menjelaskan kaitan antara kalimat ini dengan kandungan ayat bahwa orang yang mereka mengadakan perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kadzib, orang yang dusta. Karena dia telah melakukan kedustaan bahwa seakan Allah mensyariatkan dalam beribadah supaya membuat wasilah, membuat perantara. Padahal Allah sama sekali tidak mensyariatkan yang demikian. Dan perbuatan mengadakan perantara dalam beribadah kepada Allah, ini adalah perbuatan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Perbuatan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Ikhwan fillah, sekarang bagaimana dengan ayat wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ikhwan? Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah dalam menghadap atau dalam menuju Allah, dalam rangka atau dalam menuju Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, carilah wasilah. Bagaimana ini? Dan ayat ini pula yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin untuk membenarkan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Dia melakukan perbuatan bertawasul, mengangkat para wali-wali mereka jadi wasilah sebagai perantara, karena yang memerintahkan Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mencari wasilah Syekh Abdul Qadir Jailani, mencari wasilah para wali-wali yang mereka angkat, atau wasilah di kalangan para makhluk yang mereka kendaki. Bagaimana? Ya, ayat ini ikhwan, bahwa memahami ayat ini, dan inilah bahayanya ketika seorang dia memahami Al-Quran tanpa dengan kaidah yang benar. Sebagaimana telah dijelaskan para ulama, rukun agama itu untuk bisa lurus tiga. Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman Salaful Ummah. Ini rukun. Barang siapa dia meninggalkan salah satu di antara tiga ini, sesat. Bukan hanya mungkin, dipastikan sesat. Ada orang yang mereka Quraniyun, mencukupkan diri beragama dengan Quran, sehingga dia tidak mau dengan sunnah, maka pasti sesat, dan akhirnya pemahamannya pun ruwet, enggak karuan, rusak semuanya, karena agama ini tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan sunnah. Antum diperintahkan salat. Bagaimana salatnya terusan? Menurut Al-Quran. Kalau antum tidak pakai as-sunnah. Antum diperintahkan untuk potong tangan pencuri. Terus, bagaimana prakteknya memotong tangan pencuri? Orang mencuri dengan kadar berapa? Tangannya yang dipotong seberapa? Ujung kuku atau sampai pangkal tangan sini? Bagaimana prakteknya? Semuanya dijelaskan dengan rinci dalam as-sunnah. Oleh karena itulah tidak akan mungkin bisa mewujudkan agama ini kecuali dengan as-sunnah. Maka Allah katakan, memisahkan antara Al-Quran dan sunnah kekafiran. Kekafiran. Dan orang tidak dianggap mentaati Allah kecuali dia mentaati Rasul. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang dia mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Artinya, barang siapa yang dia tidak mentaati Rasul, maka dia dianggap tidak mentaati Allah SWT. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasul, ulaika humul kafiruna haqqan. Justru mereka adalah orang kafir yang benar-benar kafir. Tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada orang yang mereka dalam mengingkari as-sunnah, ada yang total, ada yang sebagian. Ini juga akan terjatuh dalam kesesatan. Ada yang mengingkari as-sunnah dengan perasaannya, ada yang dengan akalnya, ada yang dengan ini berbagai macam alasan mereka lakukan. Semua ini adalah kesesatan. Maka jangan menjadi seorang mukmin yang tanggung-tanggung. Kalau mukmin yang total dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang-orang yang mereka mengimani Al-Qur'an, mengimani As-Sunnah akan tapi tidak mau menggunakan pemahamannya para sahabat dan para salaf. Maka dia telah terjatuh dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda" وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْرِي جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, seandainya Allah berhenti pada kalimat وَمَا يُشَكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا لَوْ الْهُدَى, cukup. Akan tapi Allah tidak mencukupkan itu, dan Allah lanjutkan dengan kalimat wayattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Al mu'minun yang paling berhak untuk dimasukkan dalam ayat ini adalah al mu'minun yang pertama, orang mukmin yang pertama, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Karena seorang tidak akan dia dikatakan mukmin yang diridhai oleh Allah kecuali mengikuti jalannya mereka. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang mukmin yang pertama kali siapa ditakyin oleh Allah, disebut dengan jelas golongan mana yang dikatakan as-sabiqunal awwalun. Siapa ikhwan? Minal muhajirina wal ansar. Tidak ada tafsiran lain muhajirin kecuali para sahabat yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk membela Allah dan Rasulnya. Tidak ada tafsiran lain kecuali mereka. Wal ansar. Tidak ada tafsiran lain kecuali orang-orang Madinah yang dulu telah beriman dan kemudian mereka dengan imannya mencintai para muhajirin, menyediakan tempat dan memberikan pembelaan loyalitas kepada muhajirin. Ini ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Kemudian Allah katakan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan Allah. Ada berapa golongan ikhwan yang Allah ridha dengan mereka dan Allah dan mereka ridha dengan Allah? Satu, siapa? Muhajirin. Yang kedua, ansar. Yang ketiga, walladzina taba'uhum bi ihsanin. Orang-orang yang mengikuti hum, kembali ke mana humnya? Muhajirin dan ansar. Dan orang mereka mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Sekarang antum masuknya yang mana? Muhajirin? Bukan. Ansar? Bukan. Mau tidak mau, kalau Anda ingin dimasukkan Allah dalam kelompok yang Allah ridha dengannya, masuk pada kelompok yang ketiga. Walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Masuk pada kelompok orang-orang yang mereka mengikuti generasi muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Tanpa itu tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah rukun agama itu untuk lurus tiga: Al-Qur'an, As-Sunnah, dan fahmu salafil ummah, pemahaman para salaf, ini para sahabat dan para a'immatus sunnah. Ayat tadi walladzi yani wabtagu ilaihil wasilah. Para salaf menerangkan pemahamannya, maksudnya mencari wasilah di situ adalah dengan al-a'mal as-salihat, amal-amal yang salihah, amal-amal yang saleh. Dan kemudian dengan mengumpulkan dalil-dalil yang berkaitan dengan tawasul, maka kemudian para ulama membahas ada tawasul yang masyru', ada tawasul yang mamnu'. Ada tawasul yang masyru', ada tawasul yang mamnu'. Tawasul yang masyru', ini tawasul yang dibolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat tadi memerintahkan kita untuk bertawasul. Lalu apa yang masuk dalam tawasul yang masyru'? Yang pertama, bertawasul dengan al-asma wa sifatillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan bertawasul dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Jadi ketika seorang dia berdoa kepada Allah, berdoanya kepada Allah, kemudian di antara yang bisa menjadikan doa Anda lebih terkabul, mengawali dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawasul yang masyru'. Yang kedua, tawasul dengan amal saleh. Tawasul dengan amal saleh. Amal saleh, amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari mana? Dari kisah tentang tiga orang yang mereka terjebak di dalam gua yang tertutup oleh batu besar, gak bisa keluar. Kemudian masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal yang dia anggap paling ikhlas yang pernah dia lakukan. Lalu yang pertama menyebutkan tentang amal birrul walidain. Dia punya orang tua. Tugas dia setiap pulang memerahkan susu untuk orang tuanya. dan mendahulukan orang tuanya sebelum keluarganya. Satu saat dia terlambat, kemudian dia pun pulang, orang tua sudah tertidur, maka dia perahkan susu untuk orang tuanya, dan dia tunggu orang tuanya sampai bangun. Padahal saat itu keluarganya merengek-rengek minta susu, tidak dia berikan sampai dia tunggu orang tuanya. Ya Allah, seandainya amalku ini semata-mata aku lakukan karenamu, maka bukakan pintu gua. Terbuka, krek, tapi belum bisa keluar. Belum bisa keluar. Yang kedua, berdoa, ya Allah, saya dulu pernah mencintai seorang wanita yang masih saudaraku sendiri, masih punya hubungan nasab, wanita masih keponakan atau intinya masih, ya masih punya hubungan family, tapi bukan mahram. Ya Allah, saya mencintai dia sebagaimana mencintai wanita. Setiap aku menginginkan dia, dia tolak. Jadi setiap dia mengajak untuk berzina, dia tolak. Satu saat dia butuh harta karena musim paceklik, datang kepadaku. Kemudian aku syaratkan mau aku berikan harta kalau dia menyerahkan dirinya. Hingga akhirnya kemudian disepakati, sampai ketika ember mau masuk sumur, tahu ikhwan, sampai ketika ember mau masuk sumur, maka sang wanita mengatakan, ittaqillah la tubdil khatam illa bihaqiha. Bertakwalah anda kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maka bergetarlah hatiku dengan kalimat ittaqillah. Lalu aku tinggalkan sang wanita dengan harta yang aku telah berikan kepadanya. Ya Allah, seandainya aku lakukan perbuatan ini semata karenamu, bukakan pintu gua. Krek, tapi belum bisa keluar. Yang ketiga, dia berwasilah dengan amal, ya Allah, saya dulu punya para pegawai. Pegawaiku semuanya telah mengambil gaji. Ada satu orang pegawai yang dia pergi meninggalkan gajinya. Lalu gaji dia aku kembangkan sehingga menjadi kambing selembah bersama serta penggembalanya. Satu saat datanglah sang buruh untuk mengambil gajinya. Maka kata sang majikan, ketika pegawainya datang mengambil gaji, wahai tuan, berikan gajiku yang belum aku ambil. Itu gaji anda sekian banyak itu. Tuan, jangan menghina saya. Itu semuanya sudah milik anda. Gaji anda saya kembangkan menjadi itu semuanya. Maka kemudian semuanya dikukut habis, dibawa pergi oleh sang pegawai tadi. Maka sang majikan bilang, ya Allah, seandainya perbuatanku aku lakukan semata karenamu, maka keluarkan, bukakanlah pintu gua itu. Sampai terbuka, krek semuanya, dan mereka bisa keluar. Ini kan para ulama menerangkan, bolehnya kita bertawasul dengan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan, carilah yang paling ikhlas. Yang pernah anda lakukan semata-mata karena Allah SWT. Maka coba, seandainya anda terjebak dalam kesulitan yang anda ingin bertawasul dengan amal anda, cari amal anda mana yang kira-kira bisa anda banggakan di hadapan Allah, yang kiranya dengan itu Allah akan bisa menolong anda dari kesulitan yang anda alami. Boleh jadi kita akan kesulitan mencari amal kita mana yang kira-kira paling soleh dan paling ikhlas, ikhwan. Dan ini menunjukkan betapa sangat jauhnya kita dari amal-amal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari, mungkin anda pernah tarweh. Ya Allah, aku pernah tarweh, waktu itu aku tinggalkan semua kepentingan yang menguntungkanku karena tarweh mengharap pahalamu. Pernah enggak begitu juga? Atau amal yang lainnya. Ya Allah, saya dulu pernah diajak seorang akhwat berzina, mereka dia cantik, masya Allah, kaya, dan aku enggak mau karena takut kepadamu. Pernahkah anda punya amalan seperti itu? Atau amal yang lain yang antum bisa banggakan? Apa kira-kira? Maka ini, masya Allah, hendaknya kita berusaha untuk bertutul bagaimana kita memiliki amal yang nantinya layak bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mendahulukan dan karena betul-betul dia lakukan hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanda pernah ya Allah, saya pernah infak waktu saya sangat butuh tapi ada kegiatan yang lebih membutuhkan lagi sehingga aku korbankan diriku demi berjalannya dakwah umpamanya. Pernah kira-kira ada enggak amal Anda yang kira-kira nilainya kira-kira seperti itu? Maka cari amal Anda. Ikhwan fillah, tawassul yang ketiga ada tawassul dengan doanya orang yang saleh. Sebagaimana ketika zaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengalami musim paceklik, kemudian Umar salat istisqa, kemudian Umar bertawassul dengan doanya Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, ya Allah, dulu kami bertawassul dengan doa nabimu, sekarang aku bertawassul dengan doa paman nabimu. Ini menunjukkan seandainya boleh bertawassul dengan doanya orang mati atau bertawassul dengan orang yang mati, maka untuk apa Umar Ibn Khattab pindah dari Rasulullah kepada Abbas yang kedudukan Abbas jelas lebih rendah dibandingkan kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena memang tidak bolehnya bertawassul dengan orang yang mati, yang telah bermati, maka Umar pun tidak melakukan yang demikian. Seandainya ikhwan, ada orang mereka mengatakan, mana dalil larangannya bertawassul dengan orang yang sudah mati? Bagaimana? Mana dalil larangannya bertawassul dengan orang yang sudah mati? Bagaimana jawaban antum? Bagaimana? Itu kan Umar. Kan Umar. Terus mana dalilnya antum bisa melarang kami untuk bertawassul dengan orang yang mati? Bagaimana? Ikhwan. Ikhwan fillah, kembali. Dalam permasalahan ubudiyah, maka bagaimana kaidahnya? Tidak boleh kita melakukan kecuali ada contohnya. Dalam urusan dunia, kita tidak, asalnya semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Sehingga kalau Anda melakukan amal ritual agama yang ditanyakan mana contohnya atau mana dalilnya. Tapi kalau Anda, ada orang melarang Anda dalam urusan perkara duniawi, maka yang ditanyakan mana dalil larangannya. Karena asalnya kita tidak melakukan amal ibadah bentuk apapun, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Dan dunia asalnya semuanya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Tawassul, aktivitas bertawassul mengangkat makhluk menjadi wasilah dalam berdoa kepada Allah atau dalam upaya mendapatkan apa yang diisi Allah Subhanahu wa taala, ini perkara ubudiyah. Maka mana contohnya dari Rasulullah atau para sahabat atau para imam-imam Ahlussunnah yang mereka bertawassul dengan makhluk dalam beribadah, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mati. Adapun bertawassul dengan doanya orang masih hidup, maka ini adalah suatu masuk tawassul yang masyru', yang dibolehkan oleh syariat. Dan ada contoh-contohnya daripada para salaf. Di zaman Rasulullah ada orang yang mereka bertawassul dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Umar bertawassul dengan doanya Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman khalifah berikutnya ada yang bertawassul dengan doanya ulama yang ada di zaman itu. Doa bertawassul dengan doanya orang saleh yang masih hidup, ini termasuk diantara tawassul yang masyru'. Dan bertawassul dengan tauhid terkandung dalam ayat, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina. Ini doa. Doa ini kita ucapkan sebelumnya kita menyebutkan tentang keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum. Ini adalah sikap tauhid. Sikap tauhid. Sehingga dia bertawassul dengan tauhidnya, baru dia mengucapkan doa, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina, dan seterusnya. Adapun tawassul yang seperti lakukan orang-orang tersebut adalah tawassul yang mamnu. Tawassul yang mamnu, ada tawassul yang bid'ah, ada tawassul yang syirik. Tawassul yang mamnu ada yang bid'ah, ada yang syirik. Yang bid'ah seperti diantaranya bertawassul dengan jah atau dengan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk tawassul yang mamnu, yang bid'ah. Adapun tawassul yang mamnu, yang syirik, ya tawassul dengan makhluk. Bertawassul dengan nabi atau bertawassul dengan wali, dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah amal atau tawassul yang dilarang oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan ketika mereka menghadapkan dirinya kepada sesembahan-sembahan mereka dalam rangka atau dalam rangka mencari syafaat adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah yang mereka yakini tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa mendatangkan mudharat. Mereka yakin, mereka tahu bahwa kalau yang mereka sembah itu la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa menolak madarat, tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Mereka tahu. Terus ketika mereka menyembah mereka tujuannya apa? Ini wa yaqulun, mereka mengatakan haula syufa'una indallah. Kenapa kami melakukan berbagai macam sesembahan kepada mereka itu? Karena mereka itulah yang akan menjadi syufa'a, pembela-pembela kami yang bisa menjadi perantara untuk timbulnya manfaat atau diangkatnya madarat. Mereka menjadi perantara, menjadi syafi', menjadi syufa'a kami. Sehingga mereka perlu untuk melakukan pendekatan diri, melakukan penyembahan, melakukan ubudiahan kepada syafaat tersebut agar mereka nanti memberikan syafaat kepadanya. Maka sebagaimana orang sekarang ketika mereka mendatangi para wali dan semisalnya, lalu dengan keyakinan mereka adalah yang akan memberikan syafaat kepada dia supaya mereka bisa memberikan syafaat, maka dia melakukan takarruban kepada para wali-wali tersebut. Maka ini perbuatan ini persis dan itulah hakikat perbuatan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang musyrik ini, amittakhadhu min dunillahi syufa'a, apakah mereka itu menjadikan selain Allah sebagai syufa'a? Qul ma yamlikuna lahum ma fis samawati wa ma fil ard, yang mereka jadikan sebagai syufa'a itu, yang mereka ambil jadikan sebagai syufa'a itu tidak punya apa-apa dari kekuasaan langit dan bumi. Mereka itu enggak punya apa-apa. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai syufa'a? Dalam ayat yang lainnya, apakah mereka menghabarkan kepada Allah apa yang mereka tidak tahu? Mana dalilnya yang Allah memerintahkan mereka itu menjadikan makhluk sebagai syufa'a selain Allah Subhanahu wa taala? Allah mengingkari. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa hakikat perbuatan musyrikin sehingga mereka terjatuh dalam syirik mereka di antaranya dua perkara tersebut, li talabil qurba dan talabus syafa'ah, untuk mencari qurba dan mencari syafaat, dan semuanya diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menerangkan asy-syafa'atu syafa'atan syafa'atan asy-syafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua macam. Syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Syafaat yang manfiyah, syafaat yang ditiadakan, manfiyah ditiadakan. Ini syafaat yang dia tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan dengan syafaatnya itu. Manfiyah, manfi ditiadakan. Ini syafaat yang dia nanti akan kecelik, enggak dapat apa yang dia inginkan dari syafaat itu. Wa syafa'atun musbatatun, dan syafaat yang mereka nanti akan mendapatkan syafaat yang diharapkan, yang ditetapkan. Wa syafa'atul manfiyatu, adapun syafaat yang manfiyah itu apa ikhwan? Ma kanat tutlabu min ghairillah ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang tidak akan mereka dapatkan adalah syafaat yang mereka cari dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam ayat ikhwan, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwasanya seluruh atau semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh syafaat itu hanya milik Allah. Sehingga kalau orang meminta syafaat dan mencari syafaat, itu harusnya mencarinya kepada Allah. Karena yang punya syafaat hanya milik Allah. Syafaat semuanya hanya milik Allah. Tidak ada dari kalangan para makhluk yang dia memiliki syafaat. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Semua syafaat adalah milik Allah. Sehingga orang yang mereka mencari syafaat kepada selain Allah, dia telah meminta sesuatu dari kalangan makhluk yang tidak mereka punyai. Yang punya syafaat hanya Allah. Sehingga yang bisa memberikan syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mereka mengharapkan meminta syafaat kepada selain Allah, dia akan kecewa, akan kecelik, dia tidak akan mendapatkan seperti apa yang dia harapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, semua para makhluk itu enggak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan berikutnya, wasyafa'atu wasyafa'atul musbatu wa musbatatu. Adapun syafaat yang musbat, musbatah yang ditetapkan, orang yang mencarinya akan mendapatkan adalah syafaat hiyallati tutlabu minallah, itu syafaat yang dicari dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mereka mencari syafaat dari Allah, meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkannya. Karena dia berarti telah mencari dari zat yang punya, meminta kepada zat yang punya. Adapun selain Allah tidak punya syafaat. Mencari mereka, mencari syafaat dari mereka, dia akan kecewa karena tidak akan mendapatkannya. Sekarang ikhwan, kita telah diajarkan insyaallah para malaikat memiliki hak untuk memberikan syafaat atau tidak. Hah? para malaikat, dia memiliki hak untuk memberikan syafaat atau tidak? Hah? Tak ulangi lagi pertanyaannya, kurang cerdas ini. Malaikat, dia memiliki hak untuk memberikan syafaat atau tidak? Hah? Bagaimana? Bagaimana itu? Iya atau? Iya. Iya. Punya hak? Enggak. Maksudnya bagaimana? Iya atau enggak kita aja jawabannya. Punya atau enggak? Para malaikat punya hak untuk memberikan syafaat atau tidak? Siapanya ya dua? Iya atau enggak? Hah? Enggak. Punya atau enggak? Punya atau enggak? Punya atau enggak? Punya atau enggak? Punya atau enggak? Hah? Enggak. Para malaikat punya hak untuk memberikan syafaat atau tidak? Para malaikat punya hak untuk mensyafaati atau tidak, ikhwan? Hah? Enggak. Siapa yang tidak ngacung? Hah? Siapa yang jawabannya malaikat punya hak untuk memberikan syafaat? Ngacung. Hah? Gimana, ikhwan? Gimana? Malaikat, para nabi, orang-orang mukmin yang saleh, para syuhada, mereka memiliki hak untuk memberikan syafaat. Nabi katakan wa syafaatil malaikatu wan nabiyun wal mu'minun, sehingga malaikat, para nabi, para wali, orang-orang saleh, mereka memiliki hak untuk memberikan syafaat para syuhada. Akan tapi ingat ikhwan, mereka tidak memiliki syafaat. Faham? Mereka tidak memiliki syafaat. Akan tapi mereka memiliki hak untuk memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan wasyafi, dan orang yang memberi syafaat, malaikat, nabi, wali, suhada, wasyafi, yukramu bisyafa'ah atau mukramun bisyafa'ah, para pemberi syafaat ini, itu mereka diberikan hak oleh Allah memberikan syafaat, itu adalah bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Allah memuliakan malaikat, sehingga malaikat Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Allah memuliakan para nabi, sehingga para nabi diberikan hak Allah memberikan syafaat. Allah memberikan memuliakan orang-orang saleh, suhada, mereka dimuliakan Allah dengan hak memberikan syafaat. Tapi ingat, mereka tidak memiliki syafaat. Mereka tidak memiliki syafaat. Sehingga mereka tidak bisa serta-merta memberikan syafaat. Jaluk nyoh tak kein, jaluk nyoh tak kein. Enggak, mereka enggak punya. Mereka hanya akan bisa memberikan syafaat. Ini ba'dal idni, setelah mendapatkan izin Allah dan kepada orang yang Allah ridhai. Maka dikatakan wal masfu'ulah, dan orang yang akan diberikan syafaat itu sendiri, man radhiya qawlahu wa amalahu, orang yang Allah ridhai perkataannya dan perbuatannya. Sedangkan tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ahli tauhid. Kecuali ahli tauhid. Sampai sini dulu ikhwan, istirahat sebentar insyaallah. Kita lanjutkan ba'da istirahat.